بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، para santri dan santriwati yang kami hormati. Kita masuk pada hadis pertama dari bab Al-Qisas atau dalam Kitabul Qisas. Sudah dibahas tentang makna Qisas yang lebih familiar dengan istilah hukum Qisas, yaitu hukum bunuh bagi pembunuh. Ini barakallahu fikum. Ternyata tidak hanya dalam masalah pembunuhan, tetapi juga dalam masalah kedoliman-kedoliman yang berkait dengan darah. Apakah menyebabkan terpotongnya tangan atau jari, atau menyebabkan terpotongnya telinga atau hidung, atau menjadi sebab butanya mata saudaranya. Kedoliman-kedoliman yang seperti ini, ada hukum qisas. Jadi dibalas dengan dilukai yang sama. Menyebabkan saudaranya buta, maka dia dibikin buta. Menyebabkan tangannya terpotong, maka dipotong tangannya. Menyebabkan telinga saudaranya terpotong, maka dia juga dipotong telinganya. Dan sudah kita bahas bahwa itu adalah hukum qisas yang haknya dikembalikan kepada orangnya yang terzalimi kalau masih sebatas luka. Tetapi kalau sudah terbunuh, maka haknya diberikan pada waliyuhu, walinya. Faqad ja'alallahu liwaliyihi sultana. Allah jadikan keluarganya atau walinya kekuasaan untuk menuntut balas di pengadilan. Saya katakan haknya adalah hak mereka, keluarga. Artinya kalau keluarga itu memaafkan, maka tidaklah dilaksanakan hukum qisas. Demikian pula kalau bukan sampai pembunuhan, hanya pada luka-luka, maka itu haknya orang yang terluka tadi. Kalau orang yang terputus telinganya karena kedoliman saudaranya, kemudian dia di pengadilan tidak menuntut balas, saya tidak menuntut qisas. Saya maafkan dia, cukup berikan tebusan sebesar sekian untuk rumah sakit dan sebagainya. Tidak mengapa, karena itu adalah kembalinya kepada orang yang terdolimi tadi. Tetapi hukum qisas sudah ada syariatnya dan diberikan haknya oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis dari Nabi SAW. Di dalam Al-Quran, ayat apa? Naam. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruhu qisas. Kami tuliskan atas mereka, yakni kami berikan hukum kepada mereka dalam masalah kedoliman berdarah ini, bahwa jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi. Wal juruhu qisas. Dan setiap kedoliman yang melukai ada qisasnya. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf. Wahai orang yang beriman, dituliskan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, yang perempuan dengan yang perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi, dan siapa yang memaafkan saudaranya, maka diikuti dengan baik. Artinya kalau memang mau memaafkan, tidak menuntut qisas, maka tidak mengapa. Ini barakallahu fikum ayatnya. Adapun hadisnya yang sekarang akan kita bahas. Hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis ke-333. Ats-tsalits wa tsalatsun ba'da tsalatsami'ah. 333. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. Tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah dan sesungguhnya aku Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Saya ulangi terjemahannya. Tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan dengan syahadatain, yang mempersaksikan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali dengan tiga sebab. Hadis ini menunjukkan bahwa darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh dilukai, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh. Ini seorang muslim terjaga. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang tiga. Salah satunya as-sayyibuz zani. Seorang sayyib yang pernah menikah, sayyib maknanya duda atau janda ataupun yang sudah punya suami, sudah punya istri. Zani berzina. Maka hukumnya dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Pembunuh dibunuh. Ini qisas yang sedang kita bahas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, haras asy-syari' al-hakim ar-rahim ala ibqa'in nufusi wa amniha. Syariat yang bijak ini, syariat yang bijak dan rahmat penuh kasih sayang ini, harasa bersungguh-sungguh untuk menetapkan atau untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga darah kaum muslimin, darah manusia. Wa amniha, dan menjaga keamanannya. Faja'ala laha min syari'ihi himayah wa wiqayah. Maka agama yang mulia ini menjadikan satu syariat untuk perlindungan nyawa-nyawa manusia. Himayah wa wiqayah, perlindungan dan penjagaan terhadap nyawa manusia. Faja'ala a'dhamad-dunub ba'dal isyraki billah. Di antara ayat atau dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim terjaga adalah Allah jadikan pembunuhan sebagai dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Agar manusia hati-hati. Jangan gampang-gampang menumpahkan darah. A'zamu dzunubi ba'dal isyraki billah qatlan nafsil lati harramallah. dosa yang terbesar setelah dosa syirik adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ingat, membunuh jiwa yang diharamkan bukan hanya jiwa muslim. Jiwa orang kafir yang dilindungi mendapatkan suaka politik di negeri muslimin juga tidak boleh ditumpahkan. Darah kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji, juga tidak boleh ditumpahkan. Darah orang-orang kafir yang dalam keadaan dia merupakan tamu negara, juga tidak boleh dibunuh. Ini semua ada dalilnya masing-masing. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, maka dia enggak akan mencium bau surga. Wa man qatala dhimmiyan juga sama, lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh dhimmiyan, dhimmi adalah kafir yang tinggal di negeri muslimin. Kafir yang menjadi rakyat di negeri muslimin juga dijaga. Siapa yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Demikian pula kafir tamu. Orang kafir yang menjadi tamu negara muslimin. Dalilnya ketika Rasulullah SAW didatangi dua orang utusan dari Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah pendusta yang ngaku Nabi. Mengutus dua orang utusan kepada Nabi untuk bagi wilayah. Untuk bagi wilayah. Ini bagian kami, ini bagian kamu. Kamu Rasul, kami Rasul katanya. Astagfirullah. Rasulullah SAW benar-benar marah. Karena pendusta ini menganggap sebagai Rasul. Dan kemudian meminta untuk bagi wilayah. Wilayah ini bagian Rasul. Ini waliyah sana bagian kamu. Astagfirullah. Kurang ajar sekali. Apa jawab Rasulullah SAW? Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau saja aku dibolehkan oleh Allah membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Menunjukkan Rasulullah SAW marah. Dengan kedustaan mereka mengaku ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Musailamah Al-Kadzab. Tetapi lihatlah ucapannya. Kalau aku diizinkan untuk membunuh tamu, aku bunuh kamu berdua. Menunjukkan bahwasanya membunuh tamu tidak boleh. Maka dilepaskan oleh Rasulullah SAW, biarkan pergi. Tetapi Rasulullah SAW mengumumkan perang kepada mereka. Perang dengan gentle. Bukan utusan dibunuh. Kasihan utusan lemah. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dua orang di tengah ribuan kaum muslimin. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Tamu dihormati sebagai tamu. Kalau aku boleh membunuh tamu, aku bunuh kamu berdua. Ala kulli hal, ini sebagai faedah saja, karena enggak berkait dengan yang sedang kita bahas, yaitu hukum qisas. Kembali kepada pembahasan. Berarti agama ini mengajarkan untuk menjaga darah. Kalau darah kafir saja tadi sudah kita singgung, tidak boleh dibunuh kalau dia terikat janji, tidak boleh dibunuh kalau dia dhimmi, enggak boleh dibunuh kalau dia tamu, apalagi kaum muslimin. La yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, tidak halal. Enggak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Maka Islam mengajarkan pembunuhan sebagai dosa besar setelah dosa syirik. Wa harrama huna qatlal muslim alladhi aqarra bi shahadataini illa an yartakiba wahidatan minal khisalis thalath. Maka dalam hadis ini dijelaskan diharamkannya membunuh seorang muslim kecuali kalau seorang muslim itu melakukan salah satu dari tiga sebab. Kecuali kalau muslim tadi melakukan salah satu dari tiga sebab. Al-ula, yang pertama, an yazniya. Waqad mannallahu alaihi bil ihsan. Pertama, seorang yang berzina dalam keadaan sudah Allah berikan kenikmatan yaitu ihsan. Yani sudah pernah menikah. Wa 'affa farjahu bin nikahis sahih. Seharusnya dia sudah bisa menjaga dirinya dengan nikah, seharusnya. Dengan nikah yang sahih dia bisa menjaga dirinya. Tapi ternyata berzina. Maka ini penyebab dia harus dihukum dengan hukum rajam yang tentunya menumpahkan darah dan sampai berujung pada kematian. Dan ini hukumnya hukum bunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, an ya'mada ila nafsin ma'sumah fayazhaqaha udwanan wa dhulma. Yang kedua, kalau menyengaja membunuh seorang jiwa yang terjaga. Membunuh seseorang, sesosok jiwa yang terjaga. Yang terjaga artinya muslim, ma'sumah, harusnya terjaga. Fayazhaqaha, ternyata ditumpahkan darahnya. Udwanan wa dhulma, karena permusuhan, karena kezaliman. Maka yang menumpahkan darah muslim tadi harus dihukum qisas, yaitu dipenggal lehernya atau dibunuh. Yang ketiga, barakallahu fikum, man yattaghi ghaira sabilil mu'minin, orang yang mencari selain agama Islam atau orang yang meninggalkan agama alias murtad. Fal 'adl wal musawah limithli hadha an yulqa mithla ma sana'a irja'an lil haq. Termasuk keadilan, termasuk persamaan hak. Bahwasanya orang yang berbuat kejahatan, mendolimi saudaranya sampai berujung kematian, maka orang itu harus dihukum qisas, yakni ditumpahkan darahnya pula sampai mati. Ini barakallahu fikum keadilan. Irja'an lil haq, untuk merujuk pada kebenaran. Ila nisabih, yang setimpal. Warid'an lin nufusil baghiyah, agar membuat jera orang-orang lain. Agar membuat jera orang-orang yang ingin membunuh orang lain atau membunuh saudaranya. Ingat, hukumnya nanti engkau juga akan dibunuh kalau sampai membunuh orang lain. Ini barakallahu fikum hikmah dari qisas. Qala, dikatakan di sini kalimatnya ya'madu. Perhatikan nomor dua. Wathaniya, an ya'mada. Apa ya'mada? Menyengaja. Jadi yang diberlakukan hukum qisas bagi orang yang sengaja-sengaja membunuh saudaranya. Maka dia dikisas. Berbeda dengan yang tidak sengaja. Berarti kharaja minhu, keluar dari kata ya'mad, keluar dari kata menyengaja, adalah orang-orang yang tidak sengaja. Sehingga kalau seorang yang mengendarai mobilnya, kemudian tiba-tiba ada orang menyeberang, dia gak sempat ngerem, ketabraklah orang itu dan mati. Dia tidak dikisos, tetapi dihukum diat. Tidak bisa keluarganya menuntut kisos. Mengapa? Tidak sengaja. Orang itu mengendarai kendaraannya bukan ingin membunuh. Maka harus membayar 100 ekor unta atau membayar seharga, senilai dengan 100 ekor unta. Yang berhak untuk menuntut diat. Tetapi tidak bisa menuntut qisas. Mengapa? Tidak sengaja. Barakallahu fikum. Berarti kalimat ya'mad itu sangat penting. Apa yang kedua tadi? An ya'mada ila nafsin ma'sumah fayazhaqaha. Menyengaja kepada seorang yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya, kemudian dia tumpahkan darahnya. Udwanan wa dhulma. Maka dia dituntut dengan tuntutan qisas, atau berhak keluarganya untuk menuntut qisas. Adapun yang ketiga, man yabtaghi ghaira sabilil mu'minin bil irtidadi an dini, orang yang mencari agama lain selain Islam dan kemudian irtidad, murtad dari agamanya, warruju'an aqidatihi, dia tinggalkan akidahnya, fahada yuqtal, orang ini juga dihukumi dengan hukum bunuh. Li'annahu la khaira fi baqa'i man dhaqa halawatal iman. Karena tidak pantas untuk hidup seorang yang pernah merasakan keimanan, kemudian dia tinggalkan. Pernah merasakan keimanan, kemudian dia tidak mau, tidak senang, tidak suka dengan keimanan itu. Maka bagaimana mungkin dia akan masuk Islam lagi nantinya? Sudah merasakan keimanan ditinggal, maka tidak layak orang ini dan tidak diharapkan lagi. Maka dibunuh hukumnya. Tetapi dalam hukum murtad ada aturan. yustatabu thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Aturannya diminta bertaubat, dikasih waktu untuk taubat thalathata ayyam, 3 hari. Kalau tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh riddatan, dibunuh sebagai orang murtad. Dan 3 perkara ini barakallahu fikum yang dimaksud boleh dibunuh, boleh dirajam, boleh dikesal, semuanya adalah oleh pemerintah. Enggak bisa menjalankan hukum sendiri seenaknya tanpa ada kekuasaan, enggak bisa. Sehingga barakallahu fikum ini hanya menjelaskan tentang hukum qisas di dalam Islam. Tetapi siapa yang berhak? Yang berhak adalah penguasa muslim. Lianna fi qatlihim barakallahu fikum salamatul adyan wal abdan wal a'rad. Karena dengan hukum bunuh pada 3 golongan ini akan ada keselamatan penjagaan pada agama, akan ada keselamatan pada badan-badan manusia, akan ada keselamatan pada kehormatan manusia. Yang dijaga dengan hukum-hukum ini, yang dijaga dengan hukum bunuh yang pertama, kedua, dan ketiga adalah menjaga 3 perkara. Menjaga agama, menjaga badan manusia, jiwa manusia, dan menjaga kehormatan. Yang mana yang menjaga kehormatan? Yang pertama. Mengapa seorang yang berzina padahal sudah pernah menikah dirajam? Untuk menjaga kehormatan manusia. Karena dengan zina, itu berarti melecehkan dan merendahkan kehormatan para wanita. Dia berzina dengan tidak halal, bukan dengan istrinya yang halal. Ini barakallahu fikum terjaga kehormatan dengan ancaman hukum rajam. Yang kedua, orang yang membunuh dibunuh, akan didapat penjagaan terhadap jiwa-jiwa manusia. Penjagaan terhadap darah-darah manusia. Dengan adanya hukum qisas, akan aman dunia. Yang ketiga, salamatul adyan, keselamatan agama. Yakni, siapa yang murtad yustatab salasata ayyam wa illa duribat 'unuquh, kalau ini ditegakkan, maka akan terjaga agama. Masya Allah. Ma yustafadu min hadzal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Kita mendapatkan sekian banyak faedah dari hadis ini. Di antaranya yang sudah disebutkan di sini 8 poin. Atau 7 ya, 7 poin. Tayib, maka kewajiban buat kalian para santri-santriwati, PR-nya 2 perkara. 1, terjemahkan mayustafadu min hadzal hadits. 1-7. Kedua, tambahkan dengan faedah-faedah lain yang kalian dapati dari kitab-kitab lain. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Wa rahmatullah ta'ala yahdina wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.